Yeah. Yeah. Okay. Look. Yes. Allah yang sih. Jadi perjuangan itu ada dua model. Perjuangan Islam dan perjuangan non-Islam. Kalau perjuangan Islam itu harus dengan cara Islam. Ya. Kalau perjuangan yang non-Islam silakan dengan cara apapun. Mau partai, mau wayang, mau apa terserah. Ya. Itu. Jadi kalau perjuangan Islam harus dengan apa? Ittiba, mengikuti tuntunan Islam. Nah, Imam Malik rahimahullah menyatakan la yuslihu amra hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik kondisi umat ini kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulunya. Yang memperbaiki pendahulunya apa? Partai apa? Yang memperbaiki pendahulunya MPR mana? Atau DPR mana? Nah, yang telah memperbaiki para sahabat yang semula sebagai gerombolan manusia yang tidak pernah dihitung oleh percaturan kebudayaan internasional, tidak pernah terlihat dalam peta kemajuan kebudayaan internasional, ya, kehidupannya badui, ya, dan apa itu namanya tidak tunduk kepada satu pemerintahan pun, ya. Nah, tiba-tiba muncul menjadi kekuatan dunia dan meruntuhkan semua kekuatan-kekuatan yang ada sebelumnya. Loh, siapa itu yang muncul itu? Hah? Apakah orang-orang yang mendirikan partai-partai politik? Ataukah mempunyai ini dan itu? Lah, kata Raja Persia waktu didatangi oleh Amr bin Rabi'ah, utusan dari kaum muslimin, sahabiyun jalil, matanya rusak satu waktu itu. Datang menemui Raja Persia, bajunya tambalan. Kemudian dia berangkat menemui Raja Persia itu ke istana Raja Persia dalam keadaan habis man karung-karung gandum, sehingga isinya itu penuh dengan kotor tanah. Nah, ketika ketemu Raja Persia dalam keadaan naik kudanya atau himarnya, dan pengawal raja yang ada di pintu, yaitu penjaga pintu istana, bilang, loh, harus diikat di sini himar kamu, gak boleh masuk, kamu masuk dengan jalan lagi. Oh, gak bisa, saya ini utusan, saya tidak akan mau masuk kecuali dengan himar saya. Sebetulnya gak bisa, saya mau kembali kalau memang gak boleh masuk. PD-nya itu tinggi sekali gitu loh. Padahal ini kerajaan yang merupakan salah satu daripada kutub budaya dunia. Gak peduli. Saya kalau tidak boleh masuk dengan himar saya, kembali. Ya sudah. Ketika dirundingkan sama raja, kata raja, suruh masuk. masuk dengan hemarnya. Kenapa? Melewati hamparan permata merah. Hemar. Kata merasa ini apa gerombolan orang-orang lapar yang mau cari makan kemari. Terus turun dari hemar, nggak peduli dia diikatkan. Hemarnya itu di kursinya raja, singgasananya raja. Semua itu terjengkel melihat perbuatan. Terus dipersilakan duduk di bawah apa? Singgasana raja itu ditanggung begitu, dia dipersilakan duduk di bawah. Oh tidak mau, loncat dia ke sebelahnya raja. Saya itu utusan. Biar-biar katanya raja, biarkan. Kamu mau cari makan kemana? Jadi gambarannya ialah para raja-raja itu Persia maupun Romawi, ini gerombolan orang-orang lapar yang mau cari makan. Dan memang mereka itu orang-orang lapar. Kaget para raja itu ketika mengatakan, aku datang kemari adalah sebagai umat yang cinta kematian, dan bagi kamu hanya tiga pilihan. Ini gerombolan menjadi pinter mengancam negara superpower. Tiga pilihan bagi kamu: masuk Islam, engkau selamat, aslim taslam. Kedua, kalau enggak mau masuk Islam, kau harus bayar upeti. Bayar upeti sama babi-babi. Bagaimana? Hah? Atau pilihan ketiga, perang. Wah, ini kata Raja Persia, ini berarti terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi, kenapa mereka seperti itu? Berubah total seperti itu. Yang memperbaiki mereka itu apa? Yang padahal mereka itu dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengerti hitungan lebih dari 1000. Lebih dari 1000 para sahabat tidak mengerti berapa? 1000. Lebih dari 1000 itu tidak mengerti. Dan mereka mayoritasnya buta huruf, buta baca, buta tulis. Yang merubah mereka ialah Alkitab wa Sunnah. Makanya ilmu beredar di kalangan mereka dengan hafalan. Karena mayoritas mereka tidak apa? Tidak mengerti tulis. Hafalannya luar biasa. Persis mereka. Sehingga hafalannya demikian. Itu yang merubah mereka. Segala sistem-sistem dunia digulung habis oleh mereka. Sampai 7 generasi. Turun-temurun. Mereka menjadi penguasa dunia. Itu yang merubah mereka. Kata Imam Malik, tidak akan umat ini menjadi baik kecuali yang telah memperbaiki mereka. Yang memperbaiki mereka apa? Kita berkena. Itu saja. Nah, kalau umat Islam sudah jauh dari Alkitab wa Sunnah, jadi minder. Jadi minder warga. Jadi kecil mentalnya, kerdil mentalnya, jadi penakut, intik-intik, dibentak, bikin budasi. Itu mentalnya umat Islam. Mengapa? Karena jauh dari Alkitab wa Sunnah. Jadi jangan percaya dengan kejadian-kejadian yang ada, seandainya. La wallahi, tidak akan memperbaiki umat ini kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulunya. Nah, berandai-andai tentang sesuatu yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu cuma khayalan saja. Ya. Nah, kalaupun seandainya MPR memutuskan negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Syariah Islamiyah di jalan ini, yaitu betapa ributnya. Yang satu menyatakan tidak harus berdasarkan penafsiran Al-Quran dan Sunnah menurut Nyiroh Kidul, yang lainnya menurut Usama bin Laden, yang lainnya menurut wajib sampai akhirnya untuk memutuskan model pelaksanaan Al-Quran dan Sunnah itu yang mana aja memaksa. Ini terjadi di Pakistan. Saya menyaksikan sendiri ketika Jenderal Ziaul Haq menyatakan Pakistan yang semula dirubah menjadi Republik Pakistan saja oleh Ali Bhutto. Datang Ziaul Haq mengkudeta Ali Bhutto dan kemudian Pakistan adalah Republik Islam Pakistan. Dikembalikan pada sejarah. Maka syariah Islamnya dinyatakan berlaku di Pakistan. Itu terjadi bunuh-membunuh perang antara pengikut mazhab Hanafi dengan atau dari pengikut atau jamaat Ahlul Hadis, perang tembak-menembak. Kemudian terjadi lagi di sebelah utara itu tempur antara kelompok Ibn Asyariah Syiah Rafidah dengan pengikut daripada kelompok lain buat hasil tempur di sana sini untuk memperebutkan posisi di daerah itu atas dasar apa syariah Islamnya. Yang lain menginginkan ya atas dasar Hanafi, mazhab Hanafi, yang lain menyatakan atas dasar ini dan itu, walhasil itu. Jadi kalau berandai-andai, andaikan itu dengan pandangan Alkitab Sunnah, umat dalam keadaan tidak dididik dengan ilmu, terus tiba-tiba terjadi peristiwa di mana harus diterapkan syariah itu, ya Allah, sampai disakit kembali. Ziaul Haq pernah memutuskan bahwa pencuri kita pembangunnya. Gerakan para dokter, ikatan dokter Pakistan, seluruh Pakistan, menentang, tidak bisa. Mereka mengatakan mogok praktek sampai rumah sakit itu jeger kata dokter. Mogok bayangkan dokter mogok, akhirnya ya apa itu? Kenapa mogok? Karena adanya keputusan presiden untuk memutuskan adanya hukum potong tangan bagi pencuri. Kita melulu lihat ya Allah, memang hikmah Allah, hikmah Allah bahwa hal ini di Indonesia berkali-kali diakan Jakarta gagal, ini gagal terus. Allah menakdirkan apa yang terbaik. Nah, umat kalau dalam keadaan belum mempunyai pembekalan dan tafsir, ya kayak gitu. Bukannya dengan diberi peluang menerapkan syariah Islamnya terus menjadi begitu baiknya, bukannya tambah begitu, justru tambah kacau. Jadi jangan kira hal itu gampang seperti bin Salatin, bentuk partai terus ikut pemilu terus menang, terus kemudian akan mencari Islamnya. Nah, pas di Malaysia menang di dua daerah, menyatakan kita akan menguatkan syariah Islamnya dari sejak beberapa tahun yang lalu, akan terus sampai hari ini, akan terus. Ketika ditanyakan oleh rakyat berkapan, oh, masih di atau dibicarakan penerapan syariah yang cerdas sampai hari ini, akan. Tokoh yang paling keras di dalam menuntut pelaksanaan syariah Islamnya, siapa itu? Dari wakil ketua PAS itu yang terkenal itu. Nah, dipilih jadi menteri besar di daerah mana itu? Negara bagian Malaysia itu. Menteri besar itu istilahnya gubernur, dan menang dalam pemilu di daerah itu. Ya. Ternyata sampai hari ini tidak bisa. Nah, entah tidak bisa atau bagaimana, itulah pelaksanaan syariah Islamnya tidak pernah. Nah, jadi dalam hari ini, ya, tidak pernah ada dalam sejarah Islam itu bahwa Islam ini berhasil menang, dimenangkan oleh perjuangan partai atau perjuangan parlemen. Enggak pernah. Di Mesir orang pertama yang meletakkan bid'ah partai, kepartean-kepartean dalam perjuangan Islam ini, yaitu Hasan al-Banna, sampai hari ini Mesir tempat asalnya bid'ah, bid'ah demokrasi yang pertama dimasukkan dalam kalangan muslimin, yaitu oleh Hasan al-Banna, sampai hari ini tambah bangkrut di dalam perjuangan Islam di sana. Ya, Yordania yang katanya menang, kekuatan muslimin menang di sana, ya, dan berhasil menguasai mayoritas kursi partai atau kursi parlemen di sana, sampai hari ini ya kayak gitu itu Yordania. Ya, wanita-wanitanya menutup aurat kalau musim dingin karena kedinginan. Kalau musim panas, lembut. Nah, jadi memang perjuangan-perjuangan yang selain apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu semu keberhasilan-keberhasilan tanda petik, keberhasilan tanda petik, ya. Nah, di mana maksadanya lebih besar daripada maslahatnya. Maslahatnya ada, ya. Wong dalam perkara judi dan apa khamr disebutkan oleh Allah. Apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lu ada manfaatnya, ya Allah menyebutkan ada manfaatnya. Tapi madaratnya lebih besar, sehingga jadilah haram. Dari inilah para ulama menyatakan, para ulama menyatakan apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari mafasid, dari kerusakan, itu lebih diutamakan daripada memperoleh maslahat. Ya memang ada maslahatnya dengan apa, dengan pembentukan partai-partai bernafaskan Islam, kemudian memperjuangkan kepentingan umat Islam di parlemen, ya memang banyak. Tapi ismuhu, ismuha akbar min nafsiha. Maksadanya lebih besar daripada maslahatnya. Menghindarkan diri dari maksadah lebih diutamakan daripada mengupayakan maslahat. Ya bagaimana maksudnya? Ya Allah, kita dipaksa untuk di sana itu apa namanya, memberikan konsesi-konsesi. Bahkan konsesi itu dalam perkara prinsip-prinsip agama. Ya. Nah, dan ini terjadi. Ya, begitu. Allah musta'an. Wahakadha. Jadi jangan percaya dengan fenomena-fenomena yang kelihatannya manfaat, yang kelihatannya maslahat untuk perjuangan Islam, tapi itu tidak dicontohkan oleh para pejuang-pejuang Islam sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jangan percaya kalau tidak dicontohkan oleh beliau, pasti maksadanya lebih besar, dan memang itu. Nah, na'udzubillah. Wahak, entah Allah ibariki. Nah, ayah kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.